فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa kembali hadir di tempat ini. Pembahasan kita melanjutkan tentang jenazah yang kami janjikan untuk bisa kita ambil dari kitab Ahkamul Janais Syekh Al-Albani, khusus dalam pasal yang terakhir dalam kitab itu. Yani bid'ul janaiz. Syekh membuat tulisan di situ pasal tentang khusus berbicara masalah bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Ada sekian banyak yang beliau tulis dalam kitab Ahkamul Janaiz. Kita akan masuk kepada beberapa ucapan dari beliau. Bid'ul janaiz. Berikut ini beberapa bid'ah-bid'ah jenais yang berkaitan dengan jenais, tetapi beliau memberikan mukaddimah singkat. Qala Syekh Al-Albani, wa inni tadmiman faidat al-kitab ra'aitu an utbi'ahu bifaslin khasin bibid'il jenais. Dan sesungguhnya aku melihat untuk menyempurnakan faedah kitab Ahkamul Janais karya Syekh Al-Albani, karya beliau sendiri, ra'aitu, aku memandang untuk aku ikutkan dalam buku ini penulisan secara khusus tentang bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan jenais, dengan jenazah. Dari pertama berkaitan tentang menyolatinya, mengkafaninya, terus sampai pada pemakamannya. InsyaAllah melalui karya beliau ini, kay yakun al-muslimu minha ala hadar, kata Syekh, kami muat bid'ah-bid'ah jenais ini dalam rangka agar kaum muslimin berhati-hati dari bid'ah-bid'ah tersebut. Karena kalau kita tidak tahu bid'ah-bid'ah yang ada berkaitan dengan jenais, maka kita bisa terjatuhkan padanya dalam keadaan kita menyangka itu masih baik. Kita menyangka itu adalah sebuah ibadah, padahal itu sesuatu yang telah menyimpang dari petunjuk Nabi yang berkaitan dengan Ahkamul Janais. Ini pandangan beliau dan alasan beliau mengapa dibikinkan dalam akhir kitab Ahkamul Janais bab khusus tentang bid'ul janais, bid'ah-bid'ahnya yang berkaitan dengan jenazah. Qala Syekh, wa yaslama lahu amaluhu ala sunnah wahdaha. Dan juga dalam rangka agar supaya seorang sunni, seorang muslim, betul-betul dia melakukan amalannya di atas sunnah. Melakukan amalannya betul-betul di atas apa? Sunnah. Dengan kita mempelajari yang benar seperti apa, dengan kita tahu yang batil seperti apa, maka niscaya kita akan mendapati amalan kita bersih dari penyimpangan dan selalu di atas bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau kemudian menukilkan kalimatnya Hudzaifah ibn Yaman, satu kata-kata yang sangat bermanfaat bagi kita. Hudzaifah mengatakan, kanu atau kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafatan ay yudrikani. Kata Hudzaifah, dulu manusia banyak bertanya kepada Rasul tentang amalan baik, amalan saleh, ibadah ini, ibadah itu. Adapun aku, kata beliau, aku bertanya kepada Nabi itu, dan juga aku bertanya kepada Nabi tentang asyarr, keburukan. Apa itu keburukan? Apa itu kesesatan? Apa itu kemungkaran? Apa itu hal-hal yang menyimpang dari syariat? Aku bertanya juga kepada Nabi tentang hal itu. Alasannya Hudzaifah, makhafatan ayudrikani, karena aku takut kalau-kalau keburukan itu menimpaku dalam keadaan aku tidak tahu. Maka dari sini kaum muslimin, kita di samping belajar tentang apa itu ibadah, apa itu amal saleh untuk kita lakukan, kita pun belajar tentang apa itu keharaman. Hal-hal apa sajakah yang dilarang dalam agama kita, untuk kita bisa meninggalkannya. Karena memang agama kita terdiri dari dua hal. Agama kita terdiri yang pertama berupa perintah, dan yang kedua berupa larangan. Sebagaimana ucapannya Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, ad-dinu, agama ini, al-amru wan-nahyu alladhi huwa dinuhu. Perintah dan larangan, itulah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk kita lakukan dan larangan untuk kita tinggalkan. Dua-duanya kita mempelajarinya agar supaya kita bisa beramal sesuai dengan yang sunnah, dan agar kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang bid'ah atau yang dhalal. Ini ucapannya Hudzaifah Ibn Yaman yang disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Demikian pula Imam Muslim dalam sahihnya. Wa qabla syuru', sebelum masuk penyebutan satu persatu bid'ah-bid'ah itu, la budda min dzikr qawaid al-asas. Maka harus aku sebutkan terlebih dahulu kaidah-kaidah yang prinsip. Ya, allati buni 'alaiha hadzal fasl. Ada kaidah-kaidah penting dalam urusan agama kita yang harus kita pahami sebelum kita menyebut tentang bid'ah-bid'ah kamal janais. Ada beberapa kaidah penting yang perlu kita ketahui sebelum masuk kepada penyebutan-penyebutan hal-hal bid'ah. Nanti akan ada wahai kaum muslimin sesuatu yang mungkin kita kalau tidak mengerti kaidahnya, kita akan bertanya, masa seperti itu kok bid'ah? Itu bukankah baik? Bukankah itu adalah sebuah ibadah? Semisal membaca Al-Quran, wahai kaum muslimin, sebelum orang itu wafat, dengan membaca Al-Quran setelah orang itu wafat, ada perbedaannya. Sudah kita lewati. Seandainya ada orang yang sedang sakit, kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran biasa, membaca Al-Quran bukan memang diada-adakan. Kemudian itu bermanfaat bagi orang yang akan mati, menenangkan jiwanya dengan mendengarkan ayat Al-Quran. Dia bisa istiqomah sampai dia mati. Itu manfaat. Adapun kalau membaca Al-Quran ba'dal maut, ini menjadi permasalahan. Apakah Nabi melakukan hal itu? Apalagi menjadi sebuah kebiasaan. Saben ana wong mati, ada cara tersebut. Bahkan sekarang ini menjadi sebuah apa? Grup. Ada grupnya, ada timnya khusus. Kataman. 7 hari 7 malam. Hah? 7 hari 7 malam itu bukan katam sekali. 7 kali kata. Luar biasa, Pak. Sehari, 1 kali kata. Bisa tidak? Hah? Bisa tidak apa? Gimana tekniknya? Dibagi. Sudah pernah saya sampaikan, dibagi. Jadi mushaf 30 juz dibagi 30 orang. Baca bareng-bareng. Ya, sejam rampung, Pak. Baru dia mangan-mangan. Nah. Ini pembahasan. Sehingga baru kita akan mengatakan itu bid'ah setelah kita tahu kaidah-kaidah dalam syariat kita. Kalau kita tidak tahu, maka kita mengatakan, wah itu ibadah kok baca Quran. Kenapa kok dikatakan bid'ah? Bukankah bid'ah sesuatu yang tidak dalam syariat? Baca Quran ada tidak dalam syariat? Ada. Kenapa dikatakan bid'ah sama antum? Memang kalian selagi bid'ah-bid'ah terus anane. Ngamuk-ngamuk banget. Kaidah perlu kita tahu. Qala syekh, innal bid'ata al-mansusa ala dalalatiha min asy-syari' hiya. Bid'ah-bid'ah yang dinaskan dalam syariat kita, bahwa itu adalah dolal, adalah sebagai berikut ketentuannya. Bid'ah-bid'ah yang disebutkan dalam agama kita, wa kulla bid'atin dolalatun, semua yang bid'ah itu sesat. Ada beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, kullu ma 'arada sunnata min al-aqwali aw al-af'ali aw al-aqaidi walau kanat an ijtihadin. Lihat betul-betul, dengarkan betul-betul kaidah ini. Kullu ma 'arada sunnah, segala apa yang menyelisihi as-sunnah, ajaran Nabi. Min al-aqwali aw al-af'ali aw al-aqaidi, apakah itu yang berbentuk ucapan ataukah perbuatan ataukah keyakinan menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bid'ah walau kanat an ijtihadin, walaupun itu muncul dari ijtihad seorang alim, walaupun itu muncul dari ijtihadnya seorang alim. Kaget kita. Loh, ijtihad kan boleh dalam Islam. Kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya salah dapat 1 pahala. Kenapa kok hasil ijtihad itu dikatakan bid'ah? Sebuah pembahasan dari kaum muslimin, coba lihat ke sini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Idza ijtahada al-hakim in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila ada seorang alim, hakimnya, seorang yang alim berijtihad, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ijtihadnya benar. Nabi mengatakan, "Fin asaba," apabila benar ijtihadnya, "falahu ajran," maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala apa itu, wahai kaum muslimin? Pahala hasil ijtihadnya yang benar, 1 pahala. Dan usaha dia dalam berijtihadnya, membuka kita, mengkaji kita, mutola'ah, muraja'ah, nengok, melihat, meneliti. Orang berijtihad bukan ngawur. Ada usaha di situ. Maka dia mendapatkan pahala 1. Yang satunya tadi hasil dari ijtihadnya, ini mendapatkan 1 lagi, berarti mendapatkan 2 pahala. Ini yang harus kita pahami. Sehingga Nabi mengatakan, wa in ijtahada wa in akhta'a, jikalau orang itu berijtihad dan salah ijtihadnya, manusia tidaklah sempurna dalam ilmu. Sehingga bisa terjadi seorang alim berijtihad dan salah. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa, Nabi yang memberitahukan ke kita. Bukan kita yang ngarang-ngarang, Nabi yang memberitahukan. Sehingga jangan heran, masa ada orang alim salah? Ada manusia biasa kok. Alim kabir, besar. Ulama besar. Kaliber Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Sufyan al-Thawri, Abu Ishaq. Dan yang lainnya, Ishaq ibn Rahuya, Muhammad bin Sirin, dan yang lainnya banyak sekali. Mujtahidin, ulama kibar, memiliki kitab-kitab besar-besar. Masih ada kemungkinan salah. Kalau salah bagaimana? Nabi memberitahukan, kalau salah dia mendapatkan 1 pahala. Pahala apa? Pahala berusahanya dia. Membuka, membaca, mutolaah kitab, meneliti, dan. Usahanya dia mendapatkan 1 pahala. Adapun ijtihad, hasil ijtihad, pendapat yang dia keluarkan setelah berusaha untuk berisiat salah, maka tetap dikatakan salah. Tetap dikatakan salah. Dari mana kita berani mengatakan tetap dikatakan salah padahal itu ucapan seorang alim, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal? Nabi yang memberitahukan. Akhto'a, dia salah. Maka ketika pendapat seorang alim salah, tetap dikatakan khoto, salah. Dan tidak boleh diikuti. Yang salah tidak boleh diikuti. Sampai sini bisa difahami hadirin. Diketahui salah kenapa? Di antaranya seperti disebutkan Syekh Al-Albani, pendapatnya menyelisihi sunnah Nabi. Apakah ada? Ada di kaum muslimin. Imam Syafi'i, lu mengatakan, idza wajadtum qawli yukhalifu qawla rasul, fadribuha ala al-ha'id. Fa'inni qad raja'tu ba'fi hayati wa ba'da mamati. Imam Syafi'i mengatakan, apabila kalian menjumpai ucapanku dalam buku-bukuku, dalam ucapanku, menyelisih sabda Nabi, maka tinggalkan jauh-jauh, buang jauh-jauh, bahkan fadribul al-ha'id, lempar ke tembok-tembok, gak usah dipakai ucapanku itu. Sungguh aku telah rujur ketika aku masih hidup ataupun setelah aku mati. Dari situ kaum muslimin, ketika didapati pendapat Imam Syafi'i salah, maka dikatakan salah, dan kita berhusnudzon beliau telah rujur kepada al-haq. Seandainya sampai kepada beliau al-haq, maka akan kembali beliau kepada al-haq dan meninggalkan pendapatnya yang menyelisih apa? As-sunnah. Sehingga kalau didapat isyatnya seorang alim menyelisih sunnah, maka ditolak. Tidak boleh diyakini, tidak boleh diamalkan. Dan itu termasuk dari bid'ah. Tanpa kita mengatakan seorang alim ini al-bid'ah, lah tidak. Hakadha kaum muslimin. Al-haq itu tidaklah dikenal dengan seorang tokoh. Apa yang keluar dari mulutnya Imam Abu Hanifah mesti benar. Enggak. Al-haq itu dikenal dengan Al-Quran wa sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Dulu Imam Abu Hanifah mengatakan kepada muridnya Yaqub atau Yusuf, dua murid seniornya beliau, yang selalu apabila mendengarkan ucapannya Abu Hanifah ditulis oleh dia. Apa ucapan Imam Abu Hanifah ditulis? Abu Hanifah Nu'man Ibn Bashir. Atau Nu'man Ibn Thabit. Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi. Abu Hanifah. Beliau mengatakan, ya Yaqub, la taktub kulla shay'an ma'akul. Wa Yaqub, jangan kau tulis segala apa yang kau dengar dari ucapanku. Fa inni bashar, yang manusia. Fa inna qultuhul yam wa raja'tu ghadan aw kama qal. Bisa jadi hari ini aku berpendapat A, ternyata besok aku berpendapat lain dan mengingkari pendapat yang A ini. Bisa terjadi dua kondisi. Sehingga jangan kita mengatakan ini kan pendapatnya ulama. Betul. Dalam beberapa hal harus kita tinggalkan karena itu menyimpang. Tidak benar pendapat itu. Tanpa kita mengatakan bid'ah kepada ulama tersebut. Karena dia adalah seorang alim ahlu sunnah. Tetapi salah dalam hal ijtihad. Bisa difahami hadirin? Aywa. Kita masuk yang kaidah yang kedua. Kullu amrin yutaqarrabu ilallahi bihi waqad naha anhu Rasulullah. Segala perintah yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, segala perintah, segala amalan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, waqad naha anhu Rasulullah, namun hal itu kemudian dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka hal itu pun tidak dijadikan sebagai bagian dari agama kita. Ini dalam pembahasan nasikh wal mansukh. Ada hukum yang dihapus dan ada hukum yang menghapus. Dulu disyariatkan seperti ini. Maka kemudian Nabi merubahnya dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Semisal mut'ah wa kaum muslimin dulu pernah terjadi di awal-awal Islam diperbolehkannya mut'ah. Wa qad naha anhu Rasulullah alaihi salatu wasalam ila al-abad. Dan sungguh Rasul telah melarang mut'ah untuk selamanya. Untuk selamanya. Syiah tidak mau mendapatkan ini. Syiah maunya diperbolehkan. Sehingga Syiah sampai hari ini mereka masih memberlakukan mut'ah. Yang mana mut'ah itu hanyalah sekedar nama yang mereka muat. Hakikatnya adalah perzinaan yang terjadi di antara mereka. Kawin kontrak. Ya, kalau sudah sekian jam maka selesai. Bubar dengan sendirinya tanpa cerai. Dan jika lo punya anak tidak ada nasab dan tidak berhak mendapatkan waris. Maka keturunan akan menjadi rusak. Ya. Ini wanita-wanita yang memiliki pasangan melakukan mut'ah. Itu syiah. Bahkan lebih baik kata mereka. Jika ada seorang wanita yang punya suami. Kemudian dia mut'ah dengan laki-laki lain. Maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada seorang gadis. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sehingga di antara mereka tukar pasangan, tukar istri, satu hal yang lumrah. Ya. Hujan? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kullu amrin la yumkinu yushra'a illa binasin aw tawqifin. Silakan bagi yang mau mengambil apa, jaket atau helm, silakan. Ya. Tidak usah sungkan, ambil aja. Ambil. Sebuah amalan yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas. Al-Quran atau sunnah. Ternyata tidak ada nasnya, maka itu bid'ah. Amalan ibadah kaum muslimin. Seperti yang tadi saya sebutkan. Membaca Al-Quran ketika badan maut. Atau membaca Al-Quran fil qabr, di kuburan. Itu agama itu. Membaca Al-Quran, perintah agama. Tetapi berkaitan dengan hal setelah kematian atau melakukannya di kuburan. Ini butuh nas. Adakah nas dari Al-Quran? Adakah nas dari sunnah? Pernahkah Nabi mengajarkan itu kepada para sahabatnya? Pernahkah para sahabat melakukan hal itu di kuburan-kuburan Nabi dan para sahabat yang lain? Ketika tidak didapati nasnya, fahuwa bid'atun. Maka itu namanya apa? Bid'ah. Nah, sehingga kaidahnya harus difahami oleh kita bahwa sesuatu itu dikatakan bid'ah dikarenakan ada sebab ini, sebab ini, sebab ini, sebab ini. Yang berikutnya, ma'ul siqa bil ibadah min adatil kufar. Kebiasaan orang kafir namun dimasukkan ke dalam agama Islam. Dan dilabeli dengan kata-kata ibadah. Apakah dari kaum muslimin? Di antara yang terjadi di kalangan kaum muslimin masih ada yang tercampuri dengan agama Hindu atau Buddha. Keyakinan ini, keyakinan itu. Ya, yang berkaitan dengan kematian. Yang itu hakikatnya adalah dari agama Hindu atau Buddha. Kemudian mereka memasukkannya ke dalam agama Islam. Padahal itu adalah bagian dari agama non-Islam. Maka ini termasuk dari bid'ah minimalnya. Kalau terdapat unsur penuhanan kepada selain Allah, maka itu kafir. Bisa dipahami hadirin? Ya. Seperti halnya kegiatan-kegiatan dilakukan oleh mereka, hakikatnya yang berkaitan dengan kematian sekian hari, itu dari agama selain Islam, tidak ada dari Islam. Sehingga ada orang yang mengatakan daslam, tahu daslam? Buddha tapi ngaku Islam. Islam tapi masih kebuddha-buddhaan. Kasihan mereka. Muslimin tetapi jahil. Sehingga mereka masih melakukan perbuatan yang mereka dapati dari nenek moyang mereka dulu. Mungkin dari kerajaan-kerajaan dulu. Ya, ada ini dan itu. Nah, itu termasuk minimalnya dalam agama kita disebut bid'ah. Ketika tidak ada unsur kekufuran atau kesyirikan. Yang berikutnya, mana sa'ala istihbabihi ba'dul ulama siyamal mutakhirin minhum wala dalila alaih. Ini juga mengagetkan bagi kita. Syalib ini mengatakan, ada beberapa amalan yang dikatakan sunnah. Dikatakan baik minimalnya al-khair begitu. Amalan yang dikatakan baik oleh beberapa orang di akhir-akhir zaman sekarang ini. Tetapi hal itu tidak ada dalil. Maka itu pun termasuk bid'ah. Walaupun seandainya ada seorang alim yang mengatakannya. Kita beragama bukan dengan ucapan seorang alim. Kita beragama dengan dalil. Ketika seorang yang mengucapkan kata-kata tanpa dalil, maka kita tidak mengikutinya. Walaupun itu muncul dari seorang yang alim. Kita beragama bukan karena mengikuti seseorang. Benar dan tidaknya terserah pak gurulah. Pak guru kan digugulan ditiru. Kalau pak guru masuk surga ya aku melu. Pak guru masuk neraka ya aku melu. Gelem teman. Guru nebem lebih neraka. Kita tidak usah, jangan. Just cari yang hak. Bukan mengikuti guru. Guru itu bahasa Indonesia pak. Masuk padanya ustadz, syekh, guru, kiai, ajengan, wong pinter. Masuk tidak? Wong bodoh. Yang berikutnya. Kaidah berikutnya adalah. Kullu ibadatin lam ta'ti kaifiyatuha. Illa fi hadithin da'ifin au maudu'. Termasuk dari bid'ah. Adalah sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Atau kullu ibadatin. Semua ibadah. Yang tidak ada penyebutan tentang tata caranya. Kecuali disebutkan dalam hadis yang dhaif. Atau disebutkan dalam hadis yang palsu. Ada dasar dalilnya tapi lemah. Ada dasar dalilnya tetapi palsu. Tentang apanya? Tata caranya. Maka amalan itu pun termasuk bid'ah. Dan ini banyak orang yang tidak tahu kaidah ini. Ada beberapa orang yang jahil. Ketika diingatkan, pak hadisnya dhaif. Tidak bisa dipakai. Seperti kebanyakan fadilul amal. Membaca surat ini, maka mendapatkan ini. Keutamaan baca surat ini, dapatkan ini. Banyak sekali. Syalbani menyebutkan mayoritas yang seperti itu. Ketika dicek sanadnya lemah. Maka berhati-hatilah dalam hal yang seperti ini. Ya. Maka kaum muslimin, ketika sebuah ibadah tidak terdapat tata caranya dalam sunnah safihah. Adanya pada dalil yang lemah atau maudhu' atau palsu, maka jangan kita lakukan. Kalau kita melakukannya, maka itu bagian dari bid'ah. Ada beberapa orang mengatakan, ya men, lemah-lemah, dhaif-dhaif, orang apa-apa sih, yang penting tesi hadis. Benar enggak pak? Ya. Daripada orang yang gua hadis sama sekali, lemah ya orang apa-apa. Walah. Dia tidak memahami mengapa para ulama tegas menyebutkan hadza haditsun hasan atau sahih, kemudian hasan, sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif. dibaginya haris menjadi tiga seperti itu. Itu dalam rangka untuk mana yang diamalkan dan mana yang tidak boleh diamalkan. Kalau hadis yang dhaif tetap diamalkan, ya untuk apa dipisah-pisahkan? Hadis dhaif itu dikarenakan ada rawi yang pendusta. Rawi yang salah hafalannya, lemah hafalannya, tidak sahih, bukan ucapan Nabi hadis yang dhaif itu. Sehingga tidak boleh kita beramal dengan hadis yang dhaif. Kan itu bukan ucapan Nabi alaihissalatu wassalam. Ada yang berpendapat, mungkin di antara hadirin pernah mendengarkan, sebagian ulama membolehkan menggunakan hadis yang lemah dalam fadailul amal, dalam penyebutan amal, keutamaan-keutamaan amalan. Maka disebut oleh para ulama kita, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, dan demikian pula dengan beliau Syekh Al-Albani, ucapan para ulama, hadisun dhaif, hadis yang lemah, bisa dipakai dalam penyebutan amalan-amalan, apa keutamaan-keutamaan amalan, ini dengan beberapa syarat. Yang pertama, laisu atau laisa bi syadid dha'fi, hadis tersebut bukan hadis yang sangat lemah, bukan. Kemudian ada hadis yang sahih yang semisal itu, ada hadis pijakan yang sahih yang semisal dengan itu, sehingga kita mengamalkan hadis yang sahih yang semisal dengan itu, untuk apa kita pakai hadis yang dhaif, ada yang sahih? Kemudian yang ketiga, adanya hadis yang dhaif, tidak dhaif sekali, yang bisa menguatkannya. Sehingga hadis yang dhaif tadi yang mau dipakai untuk dalam penyebutan fadilul amal, itu bukan hadis yang hanya berdiri sendiri. Adanya beberapa riwayat yang lainnya yang bisa menguatkan sanadnya. Itu syarat-syarat menggunakan hadis yang dhaif. Sehingga ala kulli hal, hadis yang dhaif tidak bisa dipakai. Karena itu bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, al-ghuluwu fil ibadah. Ghulu. Apa itu ghulu? Berlebihan dalam hal ibadah. Semua yang ghulu adalah bid'ah. Minimalnya, kalau ghulu dalam hal pengagungan kepada kuburan orang yang saleh sampai tingkatan meminta-minta di kuburan tersebut, maka ini ghulu yang mengantarkan pada kesyirikan. Ada bab khusus tentang ini, ya, bahwasanya nasababa kufri bani Adam wa tarkum dinahum al-ghulu bis salihin. Bab khusus tentang hal ini disebutkan dalam kitab Tauhid adalah bahwa sebab Bani Adam meninggalkan agamanya dan sebab Bani Adam jatuh pada kesyirikan adalah dikarenakan berlebih-lebihan atau hulu terhadap orang-orang yang saleh. Yang berikutnya, kullu ibadatin atlaqaha syari'u wa qayyadaha an-nasu bi ba'dil quyud مثل مكان او زمان او صفه او عدد. Termasuk dari bid'ah adalah sebuah ibadah yang disyariatkan dalam Islam tetapi dalam bentuk mutlak. Dalam bentuk apa? Atlaqah syari'. Dibebaskan penyebutannya dalam syariat, mutlak. Lepas begitu. Tanpa adanya ketentuan tempat, tanpa adanya ketentuan waktu, bilangan, tanpa. Mutlak begitu. Kemudian dibatasi sendiri oleh manusia. Dibatasi tempatnya, atau dibatasi waktunya, atau dibatasi tata caranya, atau dibatasi dengan adat, bilangan tertentu, padahal syariat tidak menyebutkan itu. Memang ada aslinya dalam agama, tetapi ditentukan dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh manusia, maka menjadikan itu sebagai amalan yang apa? Yang bid'ah. Semisal amalan-amalan yang ketika ditanyakan Apakah ada dalilnya Anda melakukan ini? Jawaban mereka, tidak ada amalan ini di zaman Nabi. Karena amalan ini adalah racikannya guru kami. Kayak resep masakan aja, Pak. Hah? Tambahan dari tasbih, takbir, tahmid dan yang lainnya. Ditambah lagi dengan bacaan kulhu falak binas. Tahu kulhu falak binas? Nyingkat saja karena waktunya mau habis. Ya. Ada tambah lagi ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Seketika sudah disusun sekian kali, sekian kali, sekian kali. Dibaca dengan bersama-sama. Ditentukan waktunya. Ya. Yang dimana syariat itu membolehkan kita bertasbih, membolehkan kita bertahmid, bertakbir, bertahlil. Boleh kita membaca ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi tanpa adanya batasan apapun. Tanpa adanya ketentuan waktu dan tempat dan bilangan apapun. Baca, silakan baca. Ketika ditentukan ini setelah kematian, hari yang kesekian kalinya, ini yang dibaca sekian kalinya, bareng-bareng. Ini ketentuan-ketentuan seperti inilah yang membuat amalan itu yang tadinya syar'i menjadi bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Ini yang disebut dengan amalan bid'ah, Pak. Masih ingat? Idhahi. Di mana dari satu sisi ada sunnahnya, tapi dari sisi yang satunya lagi tidak ada sunnahnya. Innama ja'a min kibali indihim, kibalihim. Tata caranya itu dibikin oleh mereka sendiri. Membatasi bacaan ini sekian kali, bacaan ini sekian kali, itu salah. Nabi tidak pernah mengatakan hal itu. Maka jangan engkau batasi bacaan-bacaan itu dengan batasan-batasan, apakah berupa waktu, tempat, ataukah berupa tata cara dengan berjamaah, ataupun dalam bentuk bilangan. Kecuali, ini tadi kan berbicara masalah ibadah yang dimutlakkan. Adapun kalau ibadah yang disebutkan batasannya dalam syariat, maka kita melakukan sesuai ketentuan yang dibatasi dalam syariat. Semisal, contohnya, mengucapkan tasbih, takbir, tahmid setelah salat fardu berapa kali? 33 kali masing-masingnya. Bisa 10-10. Bisa dengan dalil yang lainnya. Nabi kadangkala menyebutkan 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 10 kali selesai. Dan kebanyakan Nabi melakukannya 33 kali. Ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Majlis 100. Setelah itu membaca ayat kursi. Setelah itu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berapa kali? Kalau subuh dan maghrib, 3 kali. Masing-masingnya. Kalau zuhur, asar, dan isya, 1 kali, 1 kali. Ini ada ketentuannya. Maka lakukan sesuai dengan ketentuan yang ada ketika Anda menambahi atau mengurangi dengan unsur kesengajaan. Maka Anda melakukan hal yang bid'ah. Bisa difahami hadirin? Hakadha. Sehingga kaidah-kaidah dari di atas adalah kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani sebelum menyebutkan tentang bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan ahkamul janais. Masih ada waktu? Masih banyak? Namanya. Kita masuk yang pertama. Bid'ah yang dilakukan oleh beberapa orang sebelum orang itu meninggal dunia. Sebelum orang meninggal dunia, sudah ada beberapa bid'ah yang dikerjakan oleh manusia. Di antaranya adalah i'tiqadu ba'dihim anna syayatina ya'tuna al-muhtadir ala sifati abawaihi fi zayyin yahudiyin wa nasraniyin hatta ya'ridu alaihi kulla millatin yudilluhu. Qala ibn Hajar al-Haythami fil Fath al-Hadithiyah naqlan an Suyuti lam yarid dzalik. Adanya keyakinan sebagian kaum muslimin bahwasanya syaitan-syaitan datang kepada orang yang akan mati. Dalam bentuk menyerupai kedua orang tuanya. Dengan pakaian, pakaiannya Yahudi dan pakaiannya Nasor. Dalam rangka untuk memurtadkan orang yang akan mati tersebut. Ini keyakinan batil. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Ucapan ini diambil dari kalimat yang disebut Imam Suyuti. Lam yarid dhalik. Tidak ada dasar dalilnya keyakinan ini. Adapun yang disebutkan, syaitan terus menerus menggoda Bani Adam sampai titik terakhir. Sahih. Karena itu Nabi kita SAW memerintahkan kita untuk mentalkin orang yang akan mati. Dalam rangka menjaga keistiqomahan dia sampai di ujung kematiannya. Karena syaitan berusaha untuk apa? Menyesatkannya. Dan itu disebutkan dalam kitab Al-Hakamul Janais. Bidah yang kedua. Wad'ul mushaf inda ra'sil muhtadir. Meletakkan mushaf di kepalanya orang yang akan meninggal. Dengan alasan ini supaya husnul khatimah. Ini gak ada dalilnya. Ini baik atau jelek, Pak? Padahal Al-Quran lu bukan koran. Bukan Jawa Pos. Ya. Kimbah sedurungnya mati. Baca koran. Bukan. Al-Quran diletakkan di kepalanya. Beberapa orang menganggap ini adalah bagian dari ibadah. Itu yang menjadi masalah. Beberapa orang menganggap itu bagian dari ibadah. Amal saleh. Padahal itu tidak ada syariatnya sama sekali. Kemudian berikutnya. Talqinul mayyit al-iqrara bin nabi. Wa immati ahlil bait alaihi salatu wassalam. Ini talqinnya kaum Syiah, sebutkan Syekh Al-Albani. Undur miftah al-karamah min kutubi Syiah. Syiah ketika mentalkin orangnya akan mati, itu ditalkin dengan menyebutkan ikrar terhadap Nabi dan ahlul bait. Padahal talqin yang syar'i hanya mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah saja. Tetapi mereka menambahkan dengan Ali, dengan Hasan, dengan Husain. Ini adalah hal yang bid'ah yang dilakukan oleh kaum Syiah dan ini termaktub dalam kitab mereka. Yang berikutnya, qiraah surat Yasin indal muhtadir. Membaca surat Yasin ketika seorang hendak mati. Yani membacakan surat Yasin di hadapan orang yang akan mati. Bukan dia yang membaca. Membacakan surat Yasin di samping orang yang akan mati. Disebut oleh Syekh Al-Albani, pengkhususan surat ini. Sekali lagi, ibadah qiraatul Quran warid fi sunnah. Tapi pengkhususan surat ini. Dalilnya lemah, dilemahkan Syekh Al-Albani. Yang beliau buktikan bahwa itu adalah bukan sesuatu yang syar'i. Yang kelima. Taujihul muhtadir ilal kiblah. Dihadapkannya wajahnya orang yang akan meninggal ke arah kiblah. Ini disebutkan angkarahu Sa'id bin Musayyib kama fi al-Muhalla wa Malik kama fi al-Madkhal wa la yasih fihi hadithun. Tidak ada hadith pun yang sah. Tidak ada satu pun hadith yang sahih yang berkaitan dengan orang yang mau meninggal dunia dihadapkan mukanya ke arah kiblat. Beberapa orang jahil mengatakan we didusi ramane, dikramasi ben cepat mati. Nek ora mati-mati adep nang etan apa adep nang ulun. Tanpa dasar. Hanya ilmu titen. Wingi kaya-kaya ben mati cepet. Ilmu titen iku bak ngawur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan datang bid'ah-bid'ah ba'dal wafat. Bid'ah-bid'ah yang ada setelah apa? Wafat. Insyaallah wallahu a'lam bissawab.